bonsai alam jaya, kecil indah dan sangat berharga. Bagi-bagi rezeki. Tangan diangkat sama-sama. Hebat banget melodi handal kita. Tercinta, oh tadi mana sendiri, kini ku dibalut sepi, tiada tempat tuh pencurah hati. Di mana oh tadi mana bunga impian yang indah. Sama-sama mau ya. 1, 2, 3. Kini tinggal.